ditumpak itu, ya mungkin dikayaan ini mesti ini kudu ini kaya ngorok ini, nah kaya ini kadarnya sudah sangat berlebihan. Sabar Delilah, sabar. Delilah. Ketiwasan sang sampun. Sancaka wonten dawuh kadiparan Raja Jalut ngedalaken setunggaling utusan naminipun Mat Kober. Kata ingkang samya pejah santri-santri saking Jengandika. Lupit serendang. Sancaka dajal kaya ngapetak tandingane Mat Kober jagone Raja Jalut. Sampun watur. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jihad fisabilillah, mati kula mati ini bela ini bener. Timbangannya mati kakek utang, Bos. Pringisi. Sabun parem. Ayo maju. Santri-santrine samun maju tak pati niki. Siapa namamu, mana rumahmu, kapan matimu? Lupit, jenengmu siapa? Nama saya Warja. Wah, Warja. Mana Samun? Samun belum waktunya keluar. Banser ya? Banser. Banser tidak takut mati. Banser takutnya lapar. Awas. Ya. Bisa enggak? Ah, bisa banget. Ya. Oh. kecolongan. Wah, gak kecolongan, biasa acting, pura-pura kalah. Edan. Hebat ya, hebat ya. Hebat piye? Luar biasa. Cuma segitu kekuatannya mung semono ya. Oh, tangkati tenan. Pasti dong, awas. Cip, kau nasi komentar ya, cip. Sengak, kayak ngorang. Awas. Shay. Iya kan? Iya. Jadi jurus timbangan. Banser dilawan. Shot, awas. Shit, buat wait. Yap. Wait. Banser dilawan. Bisa diwalik ya? Bisa diwalik kok. Set, set, jarak pendek sikut. Gelusur. Kayak manuk. Manuk. Kayak manyang apa? Manuk. Tepus, set, ya. Oh. Kena aku miring kono kejung-jung. Set, wait. Iya kan? Apa? Gulu kowe lho. Lah iya gulu dudu silit. Terkunci. Oh enggak bisa. Ilmu Tai Chi Master. Apa kowe? Menggunakan kekuatan lawan untuk melumpuhkan lawan. Sep. Ki mung mumbul iki. Nah, nah, iya lah. Bro ora. Picek matamu ya iki deloken. Baleni. Iya. Oke, baleni. Bisa membalikan fakta. Tolong cipkon aja komentar-komentar kena nggerek. Ado sing mik, ado sing mik. Durung masuk kriteria kon. Urung cerdas belum. Smek. Oh. Gerakan lambat namanya slow motion. Slow motion. Awas set. Nah. Lah. Oh iya ya. Penyelesaiannya? Iya. Tangkat. Gas. Beduke telat. Paling mana nih? Set. Nah, penyelesaiannya. Tangkat. Urung. Kacau. Terlalu agresif. Awas. Sep. Awas. Hempus. Wos. Kuda-kuda lemah. Sikat. What? Wah. As setback, us, waduh, kap, set maxlor, wait, bang, kap, awas salto men, wah, ore, hebat, kopit hebat, so menang ya, top, hebat, curus apa kopit? Wong komentari nganggo nada ya, nganggo tekanan, kalau tekanannya memuji itu hore, ora hore itu gak gitu. Kuwi ngece. Cangkeme bosok. Hore. Tiba gilirannya serendeng untuk maju perang. Iya, saya mau bernindi kuwi. Jurus itu ada lima. Apa? Lima. Satu, ngantem. Kedua, nais. Nais. Nais. Ketiga, nendang. Nendang. Keempat, endo ngepong. Oh, ngepong. Ngeles ya. Ngeles. Yang kelima, melayu. Lah nek musuhe 22 musuh 20. Apa itu termasuk jurus ya? Jurus. Oh. Jurus lari pamungkas. Adalah jurus penyelamatan, bukan pamungkas. Oh, penyelamat. Bukan. Supangin apa? Pewarek. Kopine dipanasi. Pencak kuntulannya Mbah Hasyim Asy'ari, asli Jombang, Tebuireng. Heroman wato yasara yuwal musyafa ilwaro alamai wala ilang ya irokum bito matola heroman wato yasara yuwal musyafa ilwaro alamai wala ilang ya irokum bito matola annabi sallu alai itu pencak kuntulan. Pelorot-pelorot terus. Ini ngarep penontonnya si Ana. Apa? Apul. Apul. Ya Allah. Dalam. Malah nambah. Nyomun ini kurungun ini dari kayak udah kayak Kirengnya N loh. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, pakai kostum. Tapi beda ya. Oh jelas. Kau seragam apa kau datang? Seragam. Iya. NU. NU. Ijo, ijo. Benderane NU. Juga seragam PKB. Nah, luar biasa. Pondok pesantren ini Kiai Anwar Syahid. Ya Allah. Nyalon, Masya Allah. Ada sendale anyar ya? Ada sendale anyar. Pondok kebo. Sendale kerpil. Blangpang, blangpang, tulak penting ken, mundur, mundur, mundur, i, maju, maju, maju, u, mundur, mundur, mundur, i, maju, maju, maju, cak ipong, demaning, bleguk, bleguk, cirok lupat. Blangpang, blangpang, tulak penting ken. Tepuk tangan untuk saya. Ya, duka dari biola, dari kecapi. Yes. Barang siapa yang mengikuti jejak kelahiran Kanjeng Nabi, besok akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Allahumma. Was. Oh. aduh balik menit. Ya Allah. Menyat coba. Tangi coba tangi. Jelek ya. Cewek kok? Cewek. Cewek. Iya nih. Aku peper. Jelek. Orang gak mau obat kuwi. Orang gak mau obat. Ya mutu obat tapi kira pitu. Musuh datang langsung. Musuh datang soal dengkul bawah sakit. Agak setengah gatal. Ayo maju. Eh selendeng bunuh. Pak Deli. Tejo Sulaksono Tejo niku nganyar katon sapa kowe jenengmu sapa Edan sikile mung siji sikile loro cirine ngene iki. Woi. Oh, ora. Ora mempan. Wah, perang gawane minyak angin. Ampak. Wes. Sek. Awas, iya. Wes. Luar biasa ya si Kile ya. Luar biasa. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kenjange ngalis. Oh kuda ku lari kagak berani. Ayo lari. Ayo kuda ku lari. Kuda ku lari kencang ati liring. Mari duduk. Di mana gue oke ya. Hmm. Iki tangane dalange rapi kan ngeres. Ha ha ha. Woi. Son mati kono. Ayo maju kaya ngapa. Uwek. Uwek. Uwek. Haot. Ayo males. Uwek. Tobat-tobat, potong. Nuwun wonten dawuh. Edan Mat Kober mati dening sampun. Wedan etan. Sabar, Bos. Wonten cara kangge mateni sampun. Dunya beranaku semakin nipis, prajuritku semakin terkikis habis. Apa sing arep diusulaken? Ide cerdas, Bos. Salli wa sallim ta'in. timbang sholat sunat sewu rokaat. Niat ngaji iku kudu sing waspada, sebab iblis setan seneng menggoda. Lamun sirang ngaji karo ngantuk, iblis setan seneng kanti mantuk-mantuk. Ayo ngaji, ayo ngaji, sholih wasalim. Waspada, iblis setan senengane nggodha. Lamun sira ngaji karo ngantuk, iblis setan senengane mantuk-mantuk. Ayo ngaji, ayo ngaji, sholih wasalim ta iman. Potong aturna wis mumet wis stres. Apa aku kudu ngalah? Mboten saged, sampean sampun ngalah. Setelah dipun teliti kanthi permati Badan Intelijen Negari Amalikoh, niku jebulanipun kelemahane Samson niku teng bojone. Hop, bojone. Nggih, namenipun Delilah. Kelemahane bojone niku materialistis. Matre. Kaya surat ana matrene, segel perjanjian matre. Sebab miturut kula niki semua kekuatan itu memang dari Tuhan. Tetapi Samul itu kekuatannya sementara. Setiap ada kekuatan yang di luar batas kewajaran pasti wonten kelemahane. Sing mau karepaken? Kula badhe manfaataken bojone si sampun ingkang naminipun Delilah. Delilah. Nggih. Bukan dengan perang, tapi dengan harta emas dan uang. Nyuwun tambahing pangestu, badhe kula rayune Delilah istri Samson. Iya. Budal bodong. Siap. Subhanallah walhamdulillah. Samun mati dening bojomu, Dik. Ha ha ha. lembut sekali suaranya. Matur nuwun. Sampean sapa? Kula niki Juragan Bodong. Juragan kok Bodong? Bodong mboten mung wudile. Oh, sangan raping wudile Bodong. Panjenengan pada tindak pundi Nyonya Samson? Aku arep ning pasar. Pada tumbas nopo? Aku ora arep tuku apa-apa. Mung arep mlaku-mlaku wae. Nopo mboten pengin sampean menawi wonten emas, menawi wonten perhiasan, wonten kain, baju sing saya mboten kepengin. Jane pingin, ning aku ora duwe duit. Bojoku ora duwe duit. Oh iya. Setelah ini nanti undian. Ah, kula niki sumuk mawon kipasane duit niki. Iki kuwi apa kuwi? Niki duit. Duit tenanan. Samson itu pejuang. Tapi nate membahagiakan sampean mboten. Ora urung tau mbahagiake bojone urung tau. Sampean pengin duit niki? Ya pengin lah. Masih banyak. Masih satu peti untuk dirimu. Diku temenan kuwi. Kesini dong. Iya, aku tak maju. Nah, tambah nih. Iya, terima kasih. Kuku bawa ngomongin tuh duit semuanya kok. Aku banget. Begitu. Sedang temen. Nah, ekspresi ini compongnya orang. Goblok. Kak, kau nih bojone sampun tapi tidak berpakai perhiasan. Iya, kui emas kui. Ini mas demok wae. Ya, demok wae. Ah, 5 kilo bobote iki. Dan nek kui nggo aku ya nek aku duwe ya. Nyembur ah. Delila. Iya piye? Kowe karo sampun jane kowe seneng apa ora? Aku ora seneng. Tapi aku wis bosen. Umpamane apa? Kon ngomong sampun. Kekuatan Samson kuwi janjane ana kelemahane apa ora? Oh, aku kon takon. Terus upaya apa upaya? Mas 5 kilogram. Terus untuk kamu masih ditambah lagi bonus 10 kilogram emas. Hah? Nah, itu tuh. Au. Ojo datar-datar, Dok. Nah, orang ora tahu rumah-rumah kok, meh. Kayak sepertinya enggak ada ekspresi yang mengejutan gitu loh. Apa wis mati rasane? Cari kelemahan Samun. Iya ning tenan aja goroh ya. Lah wis tak kowe kenapa kowe kok goroh piye? Maksude engko tambahane. Asalkan sampun tanya kelemahane ya. Iya, aku tak takokke, tak takokke engko. Tapi kemungkinan pahit sampun akan dibunuh oleh Raja Jalut. Gimana? Ora apa-apa. Aku ikhlas, aku lila. Mamane pengganti Samson Bodong piye? Ora apa-apa demi harta ora apa-apa. Cium aku dulu dong. Sip, kenal iki. Wis ndang kowe budal lo. Keluwene sampun kelemahane di mana? Iya, pamit. Saya tunggu nanti malam di sini ya, sayang. Thank you. Jadi Gus Ipul ngendika, tidak semua para kiai, para ulama bisa kita jadikan rujukan. Sebab ulama ki werna loro. Sijine ulama mau bener, ulama din, sijine ulama suk. Ulama sing ciloko. Ya kuwi alimun fajir iki mau. Salah satunya adalah istri yang tidak soleh itu adalah sumber daripada malapetaka. Seperti Delilah. Samson itu artinya matahari dan Delilah itu artinya rembulan. Maka dari itu kita mintai rujukan riyin kalian Cak Tawar, kalian Cak Kubrit, Cak Dikin. Kaleresan Kiai Anwar Zaid mangke sarang-sarang kalian Kiai Ahmad Rifai mau menghadiahkan umroh untuk para penonton wayang santri pada malam hari ini menyambut Mauludin Nabil Kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hall para masyayikh yang ada di sini. Oke Cak Dikin, nah monggo. Kedep tes mak aku nyawang rembang Pak Mpok Ndudo. Kulon ini kali ini setia kok. Dampingin yang dinti lah. Yang dinti ke dinti zaman apa. Sing dadeknya aku ya gini kok. Ini gak bisa dipungkir ini. Nanten mawon, sing paling saya ini ku lahir bareng, mecah bareng. Dan ke, bener sendengan ini ku. Ya alhamdulillah, bojomu babaran kok anu lho bar? Ya aku sakno makan wong wedok jok disia-sia. Bojoku ngelahir no tak takon. Kok nangis lapo. Loro cah. Aduh sakno aku. Aduh cak, loro sakno aku mur aku ngomong nek ngono taun ngarep golek wong wedok liya sing lairno aku enak. Dicecek mataku karo bojoku. Aku jenenge Rabi mene. Rabi meneh. Lah kok. Ha iki lho. Kene Kang. Ha iki jereng kok tak kira. Hoi Pakti. Mboten kondur. Oh, miki antepan iki. Pokoke. Mbak nyimute ndi? Wonten Kedam. Meteng. Wonten. Enteng. Ayo Bun, kene Bun. Sini sayang. Sini sayang. Monggo bun-bunan. Bojone dilen. Nano nano. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak, tetak Pak, sunat Pak. Ya. Monggo leki acara ning pondok pesantren iki Kiai Said. Ikut sunat masalah, Pak. Masal. Heran aku. Pak. Ndase Cak Tawar apik men, Pak. Sirah kok ndas. Sirah ki nggo iwak, Pak. Heran aku. Pak. Pak. Uprit, Pak. Napa? Uprit takoni lho. Napa? Ndase kuprit ditukel, Pak. Agane iki ndas metel to dhewe kok. Endase ngene. Lah iki kok iso medeni to. Ayo ndase golek iki lho. Pak. Dadi iki, Pak. Apa to? Apa? Jalu uyuhe, Pak. Kula ning umantek, Pak. Jalu uyuhe dikin, Pak. Ben wong Medang ngumpul nganggo uyuhe dikin ben manis, Pak. Ora apa-apa aku dikuyok-kuyok ora masalah. Pak. Menawa ayune, Pak. Sapa? Ae jenenge sapa? Ngimut. Oh, monyet. Ngimut. Ngimut. Kok monyet. Kandanono. Golek ngomong gak iso tak bacok ndasmu. Aja emosi to ngarep. Aja emosi lho, iku arek cilik lho. Innallaha ma'asabirin. Sebulane cah dikene iso omong. ono patune ae. Ayo mulai. Remot. Pak, ngising, Pak. Hah? Apa? Ngising nang kene wae iso rasa mudun. Angel. Ayo. Wis payang golek nelek telek ya apa to. Iya. Wis dilih. Ayo terus nopo? Ayo, Bu. Anyelae. Ah, nyimut suarane apik, Pak. Apik. Sak sembarange apik nek iki. Nggih, suarane apik. Iya, Mas. Terus apa meneh, Mas? Cuma apik suara cuma jodohmu elek. Nasibe. Sio-sio karo bojoku. Bojoku gantenge koyo. Sing nyanyi sapa? Jenenge jodoh rezeki pati ku Gusti Allah sing ngatur. Nun sewu aku njaluk pendapat ini kan duwe loro padha kencing manis e. Nah. Terus syaratnya apa, Kang? Umbiya banyu dudu klopo, Pak. Ben mari jare. Hasil yo. Pitung dina ngombe tower terus takoni, Kang kok gak ono hasil? Ono hasil e. Nek anu ambungen ta? Pas pipis tak ambu. Pesingi, ya iku hasilnya pesingi ya iku. Lak kurang ajar. Setelah, kan ngomong oleh aku karo nyimut iku ora cocok. Tapi kan urusan manusia. Kalau urusannya dengan Allah itu cocok, kenapa? Why not? Wah. Mbak nyimut iki sinden. Ojo ngenyek sinden kon. Nah. Apa? Juga punya harga diri. Ngadeke masjid Demak iku nek gak ono sinden gak mungkin ngadek. Hubungane apa prit banget sampe sinden. Ana kayu jati sing ana Donoloyo to. Heeh. Iki daerah Wonogiri. Heeh. Kuwi dipekul wong 20 gak kuat. Heeh. Iya lah. Iya. Terus Kanjeng Sunan Kalijaga. Ojo di angkat celukno sinden cek direngeng-rengengi. Rengeng-rengenge yo nopo? La ilaha illallah. Lah wong ilat Jawa biyen ya wis lelo lelo lelo lel. Kintir banyu sampai tekan Demak. Sinden lho iso ngatutno kayu lho. Lho kayu mana gak katutno. RT kuwi lho katut sinden gak mule-mule sampai kaya iki. Urusan kayu. Lho keluar temen iku. Aku iki katut sindene nganti kepih-kepih dalange katut sinden. Mangkane wong wedok siji. Enak anjane bojone dikin golek bojo apik. Bojo sing konaah. Sing kemati. Nrimat. Nrimo. Lah bojoku sing konangan. Konangan. Lah bojomu kenapa? Lah bojoku mbegeger wingi greget tenan aku. Heh. Mesti nguring ora. Aku nek ngono minggat. Minggat to. Malah mbok usir. Tak usir. Anakmu gowon. Jane kena ditoto. Gak iso wis terakhir iki. Anakmu gowon. Lah terus mobil gowon. Perlu umat dol. Tapi siji syaratnya. Apa? Aku melok. Ini aku. Gak kacek kon. Iku golek kontrakan ta kon iki. Lah kon aku nambe sapa ten sane. Ijenan. Kon ya kena ditoto ngono iki. Enggak kena. Nggih. Yo. Janji. Selendang biru. Jane wayang santri iki ora ana gamelan slendrone. Tetikowo iki kok. Api iso ae. Iki kok menjadi enek. Kok menjadi enek Mas Dus? Ah wonten nang dalem ingkang badhe rawuh. Diadakan. Selendang biru. Cek, iku dalang apa to? Ngopi to ngene kok medho. Dalang. Ya medho kok. Lah kok ngatur. Kabeh pagelaran sing ngatur dalang. Aja iri. Komandane Pak Dalang. Pokon lereng ya mudhun. Dalang apa iso? Iya. Lho, ana ning dalang. Ning dalang niku paling goblok. Kok sakit? Ono sinden ayu-ayu sing disawang wingi gedebok tok ngene. Lah iku lho, nang kono iki. Dacut lho. Among ngenaki. Hati. Pak. Suarane apik. Nora tekan batin setiamu. Cangkemmu. Cangkemmu dhewe, Pak. Terus nora tekan batin setiamu. Iya. Selendang be suwu ketoprak, Pak. Gropak ketoprak. ini luar biasa. Semangat luar biasa. Agustus, niki tasih enten beberapa doorpress yang belum tersampaikan. Nggih. Ada 3 bola dan umroh ye. Nggih, umroh. Katuran Kiai Ahmad Rifai kalian Kiai Aman Anwar Sahid. Katuran kula bawi kan pada yang undi piyambak. Mas Rifai mana lenggahipun? Nah. Monggo Pak Yai kula turi tindak kepanjenengan. Kiai Anwar kasih Pak Yai. Nang tamu nemoni tamu. Nah. Iki telu sik iki dirampungi sik. Nggih, tiga. Sing telu iki. Nah. Kaya pertanyaan apa kuno lho? Oke. Mbak, panjenengan ngatek mriki. Monggo. Panjenengan mawon. Nah, cepet. Cepet. Niki. Ada yang monggo mau bola? Sing remaja putri monggo. Monggo. Remaja putra monggo. Monggo. Santri kau lagi sin. Ayo. Ayo Mas. Ayo, ayo sini. Wele, wele, ngatek kok. Ayo, ayo. Enak, enak, enak. Cepet. Takoni. Melayu, melayu. Nah, nah. Rene. Ah, lumayan untuk bal. Yuli, Yuli. Ah. Yul. Nggih, kene. Pertanyaan ya. Ini kene. Kak, Kak Iwu, hei. Ah. Mikke kene. Mikke. Kene, kene, kene. Maju. Jenenge sapa, Le? Dafa. Cengket, Nak. Siapa jenenge? Dafa. Dafa. Kelas pinten, Nak? Wis sunat ta iki. Oh, Nak. Ndelok ngrenjele kok. Wis sunat ta? Kok ditemuake lho, Sak. Dorong. Wah, ada gede-gede ketok bunyi tet pedet kusik-kusik. Kayak buntut cecek nih. Apa pertanyaannya? Kelas pinten, Nak? 3. Kelas 3. Oh iya. Pertanyaannya ya. Sapa jenenge bapakmu? Wis. Sapa? Sapa le? Kok lali iki bapake? Sapa jenenge bapakmu? Waduh bahaya iki. Haryono. Duh, jenenge bapak. Haryono. Haryono. Ambil bapak ini kalau lali ya, Haryono. Oh iya, nyambut kayaknya apa bapakmu? Bapakmu, siapa bapak emang? Makmu, makmu lo, kan di mak lagi. Ibu siapa ibu ini? Ibu Iswati. Eh? Iswati. Oh. Ndi ibu eh, ndi ibu. Jenenge Sapi'i. Siapa le? Iswati. Yo, Bu Iswati. Ah, pengundian-undian menteri olahraga dirawih oleh Pak Jokowi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Ya wis, Le. Wis. Aku njaluk balan ya, sampai kancane. Prit, njaluk balik sih. Balik. Ah, cak Kuprit dah, cak tawar, cak dingin ya. Nah, Pak Yusuf Kala rawuh iki ya. Hebat. Ah, coba diundi lagi ya bola bola bolamu diundi coba. Bola bolamu. Ini satu, langsung saya yang lebih baik saya turun. Ibu, ya, nyuwun pangapunten, ini hanya masalahnya pertanyaan tentang kejujuran. Nyuwun pangapunten, nanti panjenengan jujur tak kasih bola. Yeah. Siapa nama gubernur Jawa Timur yang pertama kali? Yang pertama kali, ya? Ah, ngertas, Bu? Ngertas, Mbeten? Eh, jenengan macam pergi. Ngertas, Mbeten? Halo? Bu? Anu bu, ada perlu buatan lorong, buatan ngotot. Buatan, ah ya. Betul. Berarti jenengan jujur, orang ngerti nggak niki? Nah. Jawabnya apa ke? Kejujuran. Kejujuran nggak ngerti kok. Gak dia ngomong nggak ngerti, jujur nggak ngerti kok. Tak kayak no. Tiba si nakoni yo kocok ya tiba ya. Nah, ini pak kok aja. Ayo kalian situ lagi. Ayo situ. Ya, tinggal satu. Putri. Putri. Ah. Siapa? Hah, ayo, ayo, ibu ego. Ayo. Pertanyaan ini gampang, sampe munggah. Loh, weh, ini rek. Patongannya kaya Cina ini. Cina Joko Seleb. Jenenge siapa, Nak? Wildan. Wildan? Wildan. Eh, kaya penyanyi dangdut sing juara, wih, lak. Oh, iya. Rambutnya wapik, ya. Rambutnya apa, ini nyocok, berdas, ini. Iya, iya, iya, iya. Pertanyaan ini. Sopo Mudin Borneo? Kangelan bar. Kangelan apa lho aku iso kok. Sopo Mudin Borneo nak? Cak Tawar itu sering menyesakan. Oh, kurang ajar. Bos, sabar ya bos. Sabar bos, ngong pelong. Kurang ajar, motin motin barang. Kita koke. Sabar. Ayo, sabar. Sabar ya bos. Tekok itu sing jenius dijawab dan anak itu bisa menjawab. No. Contoh nih, bun ngatekok. Ah, nyekelomi kecak tawar. Ah. Ah. Pripun jati ge? Siapa nama ibumu? Kartini. Ya bener. Nah, ngono. Kon kok tak antem iki. Sapa? Nabi sing terakhir sapa? Sapa? Nabi Muhammad. Sapa? Nabi Muhammad. Betul. Wis gowo nak, wis bas. Wis. Kuwi terarek iku mawon tak kandhani kok. Lah iya. Hebat. Saiki undian sing umroh. Lah niki sing umroh. Yai Anwar. Iki bukan kewajiban saya. Ya. Kewajiban beliaunya. Monggo Yai. Laturi tindak panggung. Yai Haji Anwar Jahid. Monggo Yai. Wah, duh. Pit. Yai Anwar aja oleh ngomong akhir-akhir. Apa lho? Kala lucu kok awak dhewe. Lucu kok ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik makhluk sidana waqfir lana mamadaya wasi al-karami wal habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli haulim min ahwali muqtahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya, monggo Yai. Tikete pun siapakan? Lah, dicocokkan. Dicocokkan. Monggo, Mas Rifai, monggo. Monggo. Alhamdulillah. Ih, langganan Mas Rifai, Jombang. Mas Rifai toh? Nggih. Wes pelek karo aku. Nggih. Monggo. Tadi mulo. Nggih, alhamdulillah. Nah, mriki pun dipun asta Mas Rifai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ini tempatnya Pak Kiai Anwar Zahid. Pak Kiai Anwar Zahid itu adiknya Kiai Haji Muhammad Ntususmono. Itu kakaknya. Nggih. Nggih. Pengen ngundang kula dangu tapi dereng keturutan dalange. Nggih segera nyuwun nomor HP-nipun iki. Sing penting sumbut. Nggih. Nggih, siap. Siap wong sampean paling wong siji tok. Mulai kula modalekan kata. Tadi saya bilang gini Pak Kiai. Saya mau ngundang Pak Kiai entus tapi harganya sama kayak di Pak Kiai Anwar Zahid saya begitu. Mbok saged. Saged nggih. Oh nggih gampang mungkin liwat kula. Oke yang saged. Mungkin ngeten Pak Yai ini kanca-kanca seniman itu rembukan nanti ngaji bersama-sama seniman ngaji pas petang puluh dina tawar. Matamu ngono ya. Monggo silakan dipundhut Yai. Monggo Pak Kiai. Labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata la mulka la syarika laka labbaik baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak. Mungkin jamaah umroh yang wonten Mekah dinten iki selamat amargi Baitullah Ka'bah banjiran iki mriku. Mugi-mugi dipun paringi fisihat wal afiat. Wangsul wonten negara kita dipun paringi selamat berkah. Amin. Lajeng tafadhol Kiai. Nggih, matur sembah nuwun. Dalu menika ingkang dipun undi tiketipun pinten Mas? Yang berangkat dari Jombang ada 35 jamaah. Kemarin waktu jalan sehat Gentos kita sudah mengundi dan mendapatkan 2 pemenang paket umroh. Malam ini ditambah paket umroh. Saya terasa Pak Kiai, Pak Kiai terus bilang 5, saya akan diakan 5. 5. 5, 5. Alhamdulillah. Nah, matur suwun tepuk tangan untuk Pak Gentos. Mas Ripai ngundang dalang yo bupati yo kiai yo tukang rabi. Kirang setunggal. Nggih. Bajian. Makasih. Yes. Pak Kientus, kalau tanggal 14 tanggal 13 Januari sakit mboten ten Jombang? Sakit pun. Oh, sakit ya, alhamdulillah. Tanggal pinten? Tanggal 13. Nangge belawak tanpa pelawak. Aduh, kaya tanpa. Terus iki Anwar Zaid tanpa pelawak. Ya, delalah waktu kuwi aku melu hadroe. Oh, ngaten. Ikut hadro. Kowe ra iso minggat to kowe. Empat, enam, sembilan, kosong. Ini kuna coro Arab, jadi soko tengen ngiwo. Coro Indonesia ini. Kosong, sembilan, enam, empat, dua. Kosong, sembilan, enam, empat, dua. Enten, beten? Enten. Kosong, sembilan, enam, empat, dua. Monggo. Malu di kubu, Pak. Monggo, monggo maju silahkan kalau ada nomornya. Monggo. Tumateng panitia, niki kesepakatanipun dihitung 5 kali lalu hangus atau ini tetap tapi nanti menunggu. Kayaknya yang paling bijaksana menunggu. Hangus nggih. Hangus. Sikedap sikedap. Oh, wong mulet. Kok ngene. 1 2 Mangke. Karena ini jamaahnya kan sampai jalan raya sana. Nggih. Nanti mungkin yang dapat nomor undian ini pas tempatnya di belakang. Okay. Jadi kalau hitungannya cuma 5, apa enggak ditunggu. Kita kasih waktu berapa 10 menit gitu ya? Kita pending dulu. Kalau sampai undian keempat beliau belum hadir, berarti dikatakan hangus kan nggih? Nggih. Ya wonten mrikiriin. Salajengipun Kiai Anwar Zaid monggo. Wonten nggih. Ada. Monggo-monggo. Nggih, monggo. Monggo. Alhamdulillah. Kurang titik hangus. Tabelene Pak, engko menawa salah. 09642. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma alhamdalak. Wal diulang nomornya 09642. Oh salah. Oh. Waduh. Untuk paket umroh yang kedua, mohon dengan hormat Pak KL selaku tim dari ARP Ahmad Rifai yang partner untuk mengambil 1 kupon sebagai hadiah dalam bahasanya Gendos. Bisa loh. Kalawan bebunga. Gus wau tanggal pinten nggih Gus? Tanggal 13 nggih, Sabtu malam Minggu Januari ya. 13 Januari. Januari nggih. Jangan salah, Januari. Itu 13 Januari tahun 2042. War. Awak dhewe wis bongkok. Oh ya Abdul Somad selengan iki. Wayang kulit apa wayang santri? Wayang santri seperti ini bagus. Nggih, rada merah. Kula nggih kosong jadwal kula niki. Oh, selesai. Oh, Pak KL gak ketok mripate. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk paket umroh yang kedua dimenangkan oleh pemegang kupon dengan nomor tengah. Nomor ketiga, 1. Nomor kelima, 1. Suwe ini, Rek. Gratisan nih, rewel. Nomor keempat, 5. Nomor pertama, 0. Nomor kedua, 6. 06151. Silahkan. Diulang, 06151. Monggo silahkan kalau ada. Ayo bu, bapak, adik-adik. Monggo ya, monggo kalau ada nomornya. Iki paling santri, paling turu bocah. Ayo, sekali lagi. Par. Nyok, pakai tahu. Loh, matamu katarak kok ya. 06151. Kulang balik 06151. Monggo Pak, Bu. Silakan yang ada nomornya untuk maju ke depan. Saya tunggu 1x24 jam. Kayak kono. Kene, Bro. Monggo. Ya. Apa? Apa? Oh, yang atas berarti panitia parkir ini mungkin berarti. Ini oke. Ya, dicocokkan aja Kiai dengan yang nomor ya, tadi Kiai. Kuponnya harus dibawa. Ya, atau dicocokkan enggak apa-apa Kiai. Kalau Sami bapaknya siapa? Kalau Sami enggak apa-apa Kiai. Terus yang dapat siapa? Panitia parkir. Oh. Kuponnya 085. Oh ini nomor ini Mas Yudi apa siapa sih? 09642. Oh ya berarti ada panitia parkir. Selamat salah satu panitia parkir. Untuk kupon yang diambil Ki Endos tadi ternyata panitia parkir. Kami ambil kebijakan panitia parkir dikasih kupon. Karena punya tugas untuk parkir, maka tidak bisa hadir ke sini. Tidak bisa hadir di sini. Oke. Berarti sudah jelas untuk yang kupon yang pertama. Oke. Kemudian pemenang yang kedua masih dipending, kasih waktu beberapa saat. Oke. Sebelum saat hari kiamat. Pengendikane Ki Anwar Zahid, tukang parkir itu adalah merupakan lambang simbol dari orang yang sud dan zuhud. Orang rumah sok kelangan, mong pancen duduk mobile kok. Kulo nek dakwae jenengan apal banget. Makane sering digawe nggih bahan-bahan materi, harusnya ada royaltinya untuk saya. Lah di sini 50% kok bayar. Aku yo sering ngikuti sampean, tibake materi ceramahku ditiru karo bejil. Mboten napa-napa to? Alhamdulillah. Sampean nggih, sampean nggih saking Kanjeng Nabi kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Yang ketiga dengan segala hormat Mas Ahmad Rifai. Nggih, saya milih Cak Dikin aja biar enggak milih. Oke. Cak Dikin. Cak Dikin ini 5 kali main di rumah saya mungkin ya. Pinggir semua. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Percayakan tidak mungkin yang dapat saya karena saya tidak ikut di dalamnya adalah rekan-rekan wan. Dan ini kan ngelarak no aku dok. 06 69 17 17. Pulang balik 06 69 17. Ada 06 9 17. Wah hebat, kini, alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la, innal hamda wa ni'mata la wal mulka la syarika la wal mulka la syarika la. Santri kiai monggo takon budhe nangih Pak saged to nggih nangih pengen delok. Nggih, nggih. Ya nggih, nggih, makke koordinasi nggih. Nggih, makke koordinasi kali kula nggih. Nggih. Nggih, nggih. Barok-barok. Berdoalah Ibu, saya akan mencoba. Barakallah. Nangis bahagia. Ah. Asmane sinten, Mbak? Mbak Rina, saking Pak Toman. Perlu dipun jelasakan sepatos bayanun. Nggih. Niki mangke biaya kepengurusan visa, lalu tiket dan sebagainya termasuk di dalam ini napa mboten? Pak Kiai? Pak Kiai? Ya, Pak Kiai yang menjawab, Pak Kiai atau saya nih? Nggih. Jadi insya Allah untuk pengurusan tiket, visa, insya Allah nanti kami yang akan menyelesaikan semua. Alhamdulillah. Barakallah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mantap. Monggo masih ada dua lagi, Kiai. Ya. Monggo jenengan yang menentukan siapa yang sinten. Eh, monggo. Ayo, Kubrit. Kasus, monggo. Ampun nangis aku, Kubrit. Kula riyen 2003 Kyai sarang-sarang munggah haji kali Mas Kubrit niki. Alhamdulillah. Kula nek duwe lunas ngeten niki kabur mripat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang pegang kupon dengan nomor 06 0 9 2 06 0 9 2. Ya, silakan kalau ada nomornya untuk ke depan. Monggo ke depan. Silakan monggo yang ada nomornya. Labbaikala syarikala innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarikala wal mulka la syarika lak. Baca sekali lagi Yai. Belum. 06 0 9 2. Mohon kepada yang nomor kuponnya sesuai dengan yang diundi harus dikumpulkan sebelum pagelaran ini ditutup dengan doa. Karena kalau sampai nanti pagelaran ini ditutup ternyata tidak ada yang menyocokkan dengan nomor kupon ini, diambil kebijakan untuk dinyatakan hangus dan diundi lagi. Oke, okay, berikutnya. Bagi saya akan ambil satu nomor, satu kotak ya. Saya akan ambil satu kupon. Satu kupon ini yang ada nanti yang kita sebutkan nomornya nanti mohon ke depan tak kasih sangu sekalian habis ini. Ya, untuk yang ngomrot, saya terakhir tak kasih sangu sekalian habis ini. Monggo, ini Pak yang dapat hadiah yang sekalian saya ambil aja sekarang ya. Iya. Ya. Jadi nomor dapat yang saya ambil ini sekalian kalau yang lainnya kita berangkatkan umroh, visa dan paspornya kita bantuin semua tapi tidak pakai sangunya. Tapi kalau yang ini saya ambil dan nomornya ada, saya kasih sangunya sekalian ya. Oke. Okay. Yeah. Ya, oke, sama dia. Ambil satu. Oke, sing jelas, mbokku mesti rain to wong wis mati. Ya. Sampun ini, saya nanti kasih tambahan hadiah sangunya ngapunten gak banyak. Saya tambahin sangu 10 juta aja ya. Ya. Jadi saya akan kasih 10 juta. Nomornya 0 3 6 2 8. Enten boten. Saya ulang 0 3 6 2 8. Ada nomornya boten? Ada? Mana? Ada nomornya? Ada Pak, ada. Oh ini ada. Labbaik Allahumma labbaik. Sing biola cak tawar lho niku. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la innal hamda wa al-mulka la sharika la wal-mulka la sharika la. Monggo Pak. Ayo, sampaikan sesuatu. Namanya siapa? Nama saya Devi. Bagaimana mendapatkan undian umroh? Senang. Hadiah umroh seneng. Maaf, masih sendiri apa sudah berkeluarga? Masih sendiri. Berangkat ke sana takut enggak sendirian? Enggak. Nanti saya temani. Yeah. Ini, oh ini lagi. Oh yang tak parkir. Oke. Okay. Yeah, sebentar. Yang belum keambil satu ya, apa dua? Udah semua, ya. Tinggal dua yang belum. Ya. Sekali lagi, saya umumkan untuk dua jamaah dengan nomor kupon 09642 dan nomor 06151. Kita kasih kesempatan beberapa saat untuk menyerahkan kupon kepada panitia. Kalau ini ternyata tidak ada yang menyerahkan kuponnya, malam ini juga akan kita undi lagi. Demikian Kiai, menika wonten napa tadah tangan ikhlas menawi bah menawi kepareng singangsal hadiah umroh gangsal menika, biaya paspornya umpami kula tanggung kepareng napa mboten ngurus teng imigrasi Surabaya. Mas Tono silakan berdiri. Dia juga berikhlas untuk menguruskan paspornya. Ya. Subhanallah. Mas Tono silakan berdiri maju ke sini. Ini juga santrinya Gus Ipul ini. Menika nggih dalang. nyuwun dipun berkahi. Lah iki ya anak buahku dhewe iki. Lah iki niki sampean niku. Iya. Matur suwun Mas Tono. Matur suwun banget. Ini betul-betul maunah dari Allah, berkah dari Allah, juga merupakan berkah dari hormat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ke pengurus pengurusan paspornya Mas Tono ini yang akan mengurus di imigrasi nanti. Matur suwun Mas Tono, matur suwun kerjasamanya. Cukup Mas ya? Oh iya. Bu Devi, ini sangu umrohnya ditukar di BCA. Besok aja suwe-suwe setelah hangus hilang. Sampai tanggal berapa masih ya Mas? Batasnya? Sampai hari Rebo, jangan sampai lewat dari Kamis ya. Entek balik nang sampean lah duwe. Saman kan gurung tahun rene wong ngene iki to. Makane tak kandhani iki lek kliwat dina Rebo hangus duwe balik rene maneh. Sampean diapusi. Kapusan mergane ora cerdas. Makane sampean gak iso ndadekno duwe tak go wae piye. Ya, selamat. Matur suwun, Kiendos, dilanjut. Okay. Saya masih dua kupon yang belum clear. Clear? Okay. Saya tunggu malam ini. Nanti kalau belum ada, kita berdua yang berangkat. Jenengan mawon. Nggih. Monggo dilanjut. Matur suwun. Leres pengendikanipun Kiai Anwar Said, yang kita makan busuk, yang kita pakai akan lapuk. Tetapi yang awet adalah amal soleh kita pada malam hari ini dengan hadiah umroh. Allah, Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Rob. Mohon perhatian Bapak Panitia. Katuran minggah panggung Pak. Bapak Panitia. Bapak, Ibu, Bapak ampun kundur rumiyin. Masih ada kesempatan dua kupon yang nantinya pasti diundi. Monggo Kintus. Nggih. Wonten pesenipun para tiyang sepuh nek nonton wayang dereng rampung pun mulih niku padha ngurangi rezekine dhewe. Mung kantun 10 menit malih. Ngoten nggih. 10 menit lagi nggih nggih. Pertemuan antara pengkhianat dengan istri Samson Delila. Saiki wis mompyor. Wah, berlian dikekno nang bathuk. Ndi kelemahane sampun? Iki kelemahane. Loh. Kok rambut? Ya ning aja disawang rambut e. Kowe ora ngerti to? Pripun? Kasiate ya iki rambut iki. Iki rambut mengko disabet-sabetke karo Kakang Samun bakal mati. Wah, bodong. Dalem, Bos. Wene hadiah emas sak peti kanggo gawene Delila. Ya. Potong. Kalem. Siapakan kami para prajurit. Siapakan tumbak pedang lan sampai turuti. Samun Al-Ghazil sabet nganggur rambuti dewi. Amruk pateni direntak, ditajak-tajak, cuing-cuing kuandane. Siap. Go, go, go. Mati dari tangan Raja Jalut Sampun. Kehilangan satu pahlawan lagi gara-gara wanita. Oh, wanita. Betul kata para orang tua dulu, wong wedok iso nguripi iso mateni. Tugase wong wedok nguripke barang mati lan mateni barang urip. Masya Allah, menderita. Kenapa aku tidak pakai cawet? Karena salah satu pakaian yang akan ditanyakan oleh malaikat besok itu adalah cawet. Eni. Dalam, Mas. Cawetmu mlotrok nggo ngladeni sapa, En? Wong ngladeni lanangmu apa nggo ngladeni tukang becak? Ya lanange dhewek lah. Bagus. Mas Lanteng. Dalam. Cawetmu melorot nggo ngladeni sapa, Mas? Ngladeni tai. Ora ana wong isi kok cawetan. Najan to Pak Rifai yo tetep ora. Ah, ya Allah. Kenapa pahlawan-pahlawanmu selalu dilumpuhkan oleh kelemahan-kelemahan manusia? Wa makaru Allahu wallahu khairul makirin. Ya Allah, aku pasrah semua yang ada darimu adalah baik, ya Allah. Yo, ayo, ayo, ayo. Raja Jalut maju. Iki tangan tenganku pedang. Tangan kiwaku sawangan. Orang ono kang bakal bisa waning rajang-rajang kulit balung mulan dagingmu. Kecopo rambutmu dewe Samson, Delilah, Delilah, teko kowe Delilah. Kakang Samson, pangapurane sing akeh kakang. Aku wis ora betah urip karo sampeyan. Sampeyan ora bisa gawe bukti kakang. Turunge Samson mati, disalib Samson ben mati mipil dipangan gakak. Delilah, kena ngapa seliramu milih marang dunia sing bakal ilang? Kena ngapa seliramu milih marang perhiasan dunia sing mung kanggo gawe sementara? Seliramu diajak kanggo ngabdi marang Gusti Allah ora gelem. Iya kakang, terus terang baik kakang. Aku pingin urip mukti ngawi bawa kakang Samun. Dan jangan salah, dia lebih bahagia dengan aku daripada dengan dirimu. Kasian deh. Ya bang enggak sayang? Iya sayang. Nah, gitu dong. Sunan Ali itu lonte tenang kali ya. Cacok malahnya. Ini pancingan-pancingan juga. Akan tetapi, Allah berkehendak lain. Di dalam pilihannya Samun adalah berjalan di rel Allah. Tukti mulka, mantasa, watu dilu, mantasa, watu isu, biadikal, khair. Inilah Samun al-Husi munajat, tiba-tiba hujan batu, udan awu, kayu-kayu gede ngamplengi marang para prajurit, utamane bojone Samun al-Husi ketibuan watu gede banget. Delilah. Sebagai efeknya, para penonton tersambar batu TSB. TSB adalah tersebut. Raja Jalut gepeng roeng darat. Begitu juga Botong. Terus Mati kabeh. Udan bencana wonten negari Amalika. Di dalam Quran disebutkan bahwa siapapun yang memusuhi orang-orang yang Allah cintai, maka dia akan berhadapan dengan Allah langsung. La haula wala quwata illa billahil alim. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita dengan para sahabat tentang masalah perjuangan Sampun Al-Huzi atau Samson, maka para sahabat itu kemudian ingin berjuang seperti Samson selama 1000 bulan alias 82 tahun lebih ya. Maka dari itu Malaikat Jibril lalu matur sama bosnya, bos ini gimana bos? Jibril, turunkan sebuah surat ini untuk para sahabat Nabi dan untuk para Nabi, yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzalul malaa'ikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Apakah kamu kira akan masuk surga padahal belum datang di antara kamu bencana? Apakah kamu kira ingin masuk surga, lapar dan dahaga belum kamu lalui? Tetapi betapapun innallaha ghafurur rahim, kita punya nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nanti yang akan menolong umat kita, umat Islam semuanya. Maka dari itu marilah kita pandai-pandainya dadi wong sing seneng ngaku salah, ngaku keliru, nyuwun pangapura kali Gusti Allah. Sedaya kula wau hak prerogatif Allah entah mau memasukkan aku ke surga ataupun ke neraka, yang jelas Allah itu adalah ridho niku lega nggih pramila. Monggo, mumpung kesempatan masih padang rembulane jembar kalangane, mumpung tesih wonten pondok pesantren, mumpung tesih wonten kiai, mumpung tesih wonten ustad, mumpung tesih wonten ahlus sunah wal jamaah, mumpung masih ada Nahdlatul Ulama, marilah kita mengkaji untuk kebutuhan kita sebagai umat Islam sing selamat dunia lan akhirat. Allahumma nyuwun pangapunten ingkang kathah sedaya kelepatan lan matur nuwun Mas Ripai kula dipun paringi rejeki sinaosa dereng DP nggih mboten napa-napa nembe rejeki kobar. Kula matur nuwun sangat kenging isin ngangge nyelengi badhe nyalon Bupati Mali Mas Ripai, matur nuwun. Dan kemudian saya dihindarkan orang-orang yang nanggap Pak Endus ini berarti orang-orang yang peduli untuk mengurangi para koruptor di negara Indonesia ini. Setidaknya kalau Pak Bupati Endus itu banyak tanggapannya, ora kere moh karo duit-duit sing korupsi gaglak duit negara moh. Mergane duit wayangan wis halalan thayyibah. Alhamdulillah. Pak Anwar Syahid panjang umur. Panjenengan ingkang dados punjering agama mriki, Pak Endus namung sipatipun namung santri, sewu-sewu lepat nyuwun pangapunten ilmu saking panjenengan kula unduk. Sampun nyuwun arto, Pak. Nyuwun kemawon mangke napa menawi pahala ilmu yang tafi'u bih. Nggih menika ilmu ingkang manfaat. Nggih kula patungun niki nggih patos sandang badhok, Pak Kyai. Mugi-mugi saged kirasan kaya sandang pangan sedantenipun. Alhamdulillah. Terharu apa? Terharu apa? Urung mangan luwe. Masya Allah. Wallahuluma fikil aku amitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca selawat Fatih sekalian. Sulu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala alihi wa ashabihi.